طب بونص دول هرين ده. الحمد لله. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى الموصولة. Perhatikan baik-baik. Ini juga saya tunggu selesai pembahasan tadi isim fa'il. Karena ada kaitannya ini. Kalau kita belum bahas isim fa'il baru bahas ini, sulit untuk dipahami. Anda paham ini? Kita kalau belum bahas yang tadi itu, yang disorot tadi, ini sulit dipahami. Ini yang akan mudah kita pahami dan akan mudah kita jelaskan kalau kita tahu yang tadi. Isim fa'il. Al-al-mausulah. Perhatikan baik-baik. Wa amma al. Adapun al. Fa'innaha takunu isman mausulan. Sesungguhnya dia akan menjadi isim mausul. Perhatikan baik-baik. Ida dakhalat al-ismil fa'il. Kalau dia masuk pada isim fa'il. Ingat, bukan fa'il. Al akan menjadi isim mausul kalau masuk pada siapa? Isim fa'il. Paham yang tadi misalnya gini. Ad-daribun. Kan begitu? Iya. Ditambah al. Jadinya apa? Ad-daribu. Apa terjemahannya? Yang memukul. Dari mana itu yang? Isim fa'il dari al. Paham? Karena al yang masuk pada isim fa'il al siapa? Al-Mausulah. Paham? Coba terjemahkan. Ar-Rajulu. Ar-Rajulu. Ada artinya? Antum tidak bilang yang laki-laki? Hah? Hah? Nah, ini bukan Al-Mausulah. Ini Al-Ma'rifah. Hati-hati. Ini Al-Ma'rifah. Paham? Sementara al di sini al apa? Mausulah. Dan yang anehnya nanti saudara, walaupun ada alnya, dia tetap bisa menjadi mudhof. Ad-daribu Zaidin. Ad-daribu Zaidin. Sebagai apa Zaidin? Mudhof. Mana mudhofnya? Ada alnya. Karena di sini al bukan al ma'rifah. Al yang terlarang masuk di mudhof al ma'rifah. Ini al siapa? Mausul. Kan sama antum bilang ini alladhi daribu Zaidin. Dipaham ini? Sama alladhi daribu Zaidin. Paham atau belum? Paham kaitannya ini? Ah, satu sudah dipelajari tadi. Au ala ismil maf'ul, au ala ismil maf'ul. Kita akan pelajari besok. Insyaallah. Atau masuk kepada isim maf'ul. Besok kita akan ambil itu. Ya? Misalnya diantara nanti besok kita akan pelajari isim maf'ul. Bentuknya adalah madrubun. Tadi wazannya maf'ulun. Madrubun. Ini besok kita akan pelajari. Kalau masuk al. Jadinya apa? Al-madrubu. Apa terjemahannya? Jadi ini kan madrubun dipukul. Madrubun dipukul. Kalau al-madrubu? Yang dipukul. Perhatikan baik-baik itu. Paham terjemahannya? Dari mana yang? Al. Dari mana yang? Al. Ini al. Al kalau masuk pada isim fa'il atau isim maf'ul, maka dia adalah al-abab mausulah. Perhatikan baik-baik. Jelas ini? Makanya kalau kita katakan Ja'a Zaidun al-Akilu. Apa terjemahan? Ja'a datang Zaid yang berakal. Dari mana yang? Al. Paham Pak Ahmad? Alhamdulillah. Jelas berarti? Jelas ini? Ini membuat antum artinya nanti jadi lengkap. Kalau diartikan. Perhatian baik-baik. Ini pembahasan penting. Jadi dia... Lihat fa inna takunu isman mausulan, dia akan menjadi isim mausul. Idza daqalat ala ismil fa'ili, kalau dia masuk kepada isim fa'il yang kita pelajari di sorof, aw ala ismil maf'ul juga kita belajar di sorof, atau masuk pada isim maf'ul. Misal dipahami ini. Kad-daribi wal-madrubi. Seperti ini kata. Ad-daribi dan apa? Al-madrubi. Paham? Ini isim fa'il sama isim maf'ul. Apa maknanya ini? Alladhi doroba walladhi duriba. Paham maknanya? Yaitu yang memukul dan yang dipukul. Paham? Kan tadi antum isim fa'il diambil dari fi'il maklum. Makanya dia takdirkan doroba. Sementara besok insya Allah kita akan ambil isim maf'ul diambil dari fi'il majhul. Maka di situ dia katakan walladhi duriba. Dipahami? Dipahami dari mana doroba sama duriba? Sumbernya. Isim fa'il diambil dari fi'il maklum. Sementara isim maf'ul diambil dari fi'il majhul. Insya Allah besok kalau yang itu insya Allah. Jelas ini? Jelas ini? Kapan jadi isim maf'ul? Isim mausul? Kapan al menjadi isim mausul? Kalau masuk pada isim fa'il dan isim? Ingat, bukan fa'il. Hati-hati. Bukan kalau masuk pada fa'il. Beda fa'il sama isim? Paham ini? Bisa dibedakan? Alhamdulillah. Innal musaddiqina. Lihat. Sungguh orang-orang yang musaddiqina. Paham? Orang-orang yang. Ada yang. Wal musaddiqat. Orang-orang yang. Paham? Wasakofil marfu. Sakof yang marfu. Yang. Al-marfu. Syahidnya. Wal bahril masjur. Al-masjur. Al di situ al apa? Al-mausul. Dipahami? Sudah bisa dipahami? Abdullah? Paham? Apa ini? Alhamdulillah tidak paham? Oh paham. Selesai. Singkat saja. Sekarang du. Al-mausulah. Kata beliau du al-mausulah. Du akan menjadi isim mausul. Kapan? Kan ini du ini bisa di asma'ul khomsa. Sekarang kapan mausulah? Du. Wa amma du. Adapun du. Fakhosoh. Fakhosotun bilugoti toyi. Maka dia khusus di bahasanya orang-orang toyi. Orang-orang kobila toyi. Paham? Artinya du antum hapus di atas permukaan baca kitab gundul. Kenapa? Kan ini bahasanya salah satu kabilah Arab, bukan bahasa umumnya. Paham? Kalau antum dapat du dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam kitab gundul, maka pasti du asmaul khomsa. Paham gak ini? Karena ini bahasanya sebagian orang Arab. Sudah paham? Selesai masalah. Gak usah antum pikirkan kalau begitu. Karena dia bahasanya orang-orang apa? Toy, antum jadi dulu orang sana, baru antum berbahasa dengan ini. Dipahami kan? Paham kan? Tidak ada dalam Al-Quran. Karena Al-Quran bahasanya orang Hijaz, Quraisy, Makkah. Bukan kabilah Toy. Jelas? Jelas ini insya Allah? Ya, tahu kabilah Toy ini? Ya, dia salah satu kabilah yang ada di Yaman. Ya. Selanjutnya. Nah, contoh tapul antum katakan. Ja'ani dukoma wadukomat. Maksudnya beliau ingin mengatakan, kan dia bisa dipakai untuk mudzakkar dan bisa juga untuk siapa? Mu'annas. Lihat ini, du. Dan ingat bedanya asma'ul khumsa dengan du mausulah. Apa bedanya? Kalau du mausulah hukumnya apa? Hukumnya apa? Du mausulah mabni selalu du. Sementara du yang asma'ul khumsa apa? Mu'rob, bisa du, bisa da, bisa juga apa? Di. Paham ini? Lihat ini marfu sekarang? Ya, ja'ani du koma, wadu komat, wadu koma, wadu komata, wadu komu, wadu kumna. Dipahami ini? Semuanya, mabni. Ya, mabni, selalu du. Dan penggunaannya bisa untuk mufrad, musanna, jama, bisa mudzakkar, mu'annas. Paham? Ini namanya mustarok. Isim mausul yang apa? Mustarok. Selesai. Sekarang lagi du, sudah du, sekarang da. Da al-mausulah. Da al-mausulah. Kapan dia jadi isim mausul? Belum katakan. Wa amma da. Adapun da. Fasyartu kauniha mausulan. Perhatikan baik-baik. Maka syarat keberadaan dia itu sebagai mausul, ya, atau bisa antum kata terjemahkan, syarat dia menjadi mausul, karena kauniha itu sebenarnya isimnya kana. Yang mana isim kana itu semakna dengan fa'il. Artinya antum terjemahkan dulu dia isimnya baru kana, baru khobarnya. Ya, karena isim kana itu marfu, karena serupa dengan fa'il. Khobar kana mansub, serupa dengan maf'ulum bi. Jadi terjemahannya mirip. Sebagaimana antum kalau terjemahkan doroba zaidun kalban, bagaimana terjemahannya? Doroba zaidun kalban, bagaimana terjemahannya? Zaid memukul anjing. Kana Allah, kana zaidun qaiman, sama. Zaid dulu baru kana baru qaiman, sama ini. Kauniha itu hanya itu isimnya. Ha isimnya kana, kaun, paham? Kauniha mausulan berarti antum terjemahannya syarat dia menjadi mausul dia haha. Syarat dia kaun menjadi mausulan. Syarat dia menjadi isim mausul ayyataqaddama 'alaiha harus mendahului atas dia ma al-istifhamiyah. Harus diawal oleh ma istifhamiyah. Jadinya nanti apa? Jadinya mada. Harus diawal oleh siapa? Ma istifhamiyah. Jadi tidak pernah da. Kalau antum datang lihat da berdiri sendiri, maka siapa itu? Da asmaul khomsah. Paham? Karena ini syaratnya harus diawal oleh siapa? Ma al mausula. Al istifhamiyah. Nah contoh yas'alunaka madza yunfiqun. Nah, terjemahannya mereka bertanya kepada kamu apa yang paham kan? Paham terjemahannya? Kan dha artinya yang. Paham enggak? Ma apa? Apa yang mereka akan infakkan? Dipahami? Auman. Atau boleh juga kalau bukan ma, maka boleh apa? Man al-istifhamiyah. Nah, jadinya apa jadinya nanti? Man da. Paham ini? Man da. Lihat contoh. Man da ja'ak. Siapa yang datang kepadamu? Paham terjemahannya? Siapa yang datang kepadamu? Jelas ya? Jelas ya? Sudah paham ini? Jadi, perhatikan dulu syaratnya. Harus diawal oleh siapa? Ma istifhamiyah atau man istifhamiyah. Kemudian kata beliau, wa alla takunum da mulgo. Ini agak sulit sedikit tapi akan jelas insyaallah. Wa alla takun da ndak boleh da ndak boleh da takunu mulgo menjadi mulgo. Iya, yeah. Jadi sekarang kita sudah tahu berarti ini da bisa dua, ya bisa mausula, ya bisa apa mausula, nah dengan syarat dia di awal oleh ma atau apa man istifham, kan begitu. Yang kedua da bisa mulgo. Apa arti mulgo? Mulgo artinya lawan dari yang di atas. Mulgo artinya tidak menjadi isim mausul. Tahu mulgo? Ya? Apa itu mulgo? Tahu mulgo? Tidak dijadikan sebagai isim mausul. Sudah? Paham ini? Kan dia dua. Ya? Kan dia diawal oleh siapa? Dan ini syarat dia menjadi isim mausul diawal oleh ma atau apa? Man. Tapi ingat, tidak boleh ketika dia awal ma atau man, dia tidak boleh mulgo. Harus dia tetap sebagai isim mausul. Kalau dia mulgo artinya, maga antum jadikan satu kata. Bukan lagi ma isim ham, da isim mausul. Antum sudah jadikan ini satu. Maga, ganya mulgo, tidak jadi isim mausul lagi. Paham kan? Dan ini tidak jadi siapa? Tidak jadi isim? Mausul. Paham sekarang? Apa yang kita tidak paham? Antum tidak paham? Kan begini. Da. Dia akan menjadi isim mausul. Dengan syarat satu. Dia diawali oleh ma dan man. Ma atau apa? Man. Dan itu dua kata. Ma isim isim, da isim mausul. Dua kata. Jadi kalau antum mirob, ma da, ma isim isim, da isim mausul. Dipahami ini. Tidak boleh da mulgo. Artinya mulgo tidak boleh biar tidak menjadi isim mausul. Kapan danya mulgo, maksudnya buka lagi isim mausul. Pan, apa artinya buka lagi isim mausul? Artinya dia dijadikan mada menjadi satu kata. Semua ini jadi isim istifham. Itu maksudnya. Mada jadi satu kata. Jadi isim istifham. Bukan lagi ma isim mausul, ma isim istifham, da isim mausul. Bukan lagi begitu. Tapi sudah jadi satu kata, mulgodanya. Tahu mulgo? Bukan lagi isi mausul. Mulgo itu kalau dulu pembahasan la. Kan la dulu tak? Ada la. Beramal adalah mulgo. Apa artinya mulgo? Tidak beramal. Nah, ini maksudnya tidak menjadi isim mausul. Muna. Mana temanku itu? Paham muna? Belum paham. Belum. Yakin paham? Jujur nih. Buku apa lu pakai? Masih itu nih. Oh, sudah Arab nih. Alhamdulillah. Siapa yang belum paham ini? Sebentar, lihat lagi contoh. Contoh dulu, baru antum akan paham, lebih paham insyaAllah. Lihat. Bi'an, bagaimana maksudnya mukum mulgo? Bi'an yukot daru tarkibu hama-ama. Yaitu ditakdirkan dia tersusun bersama-ama. Artinya sudah tersusun menjadi satu kata. Bersama siapa? Ma, tidak beramal lagi sebagai isim? Mausul. Nah, contoh. Mada sona'ata. Sudah jadi pertanyaan itu. Apa yang kamu lakukan? Paham? Ingat, apa bedanya kalau isim mausul sama dia dijadikan isim isim? Paham? Begini, kalau dia jadi isim mausul, dah maka butuh sila dan a, ai. Itu maksudnya nanti. Kalau dia jadi isim istifham semuanya ini, maka tidak ada lagi isim mausul. Maka tidak butuh pada apa? Ai dan si sila. Coba antum lihat itu. Mada sonata, tidak ada ai. Paham? Seandainya dia menjadi isim mausul, wajib ada apanya? Ai. Paham gak ini? Paham gak ini? Nah, ini tidak ada lagi aibnya. Idza qudirat mada isman wahidan murakkaban. Masya Allah. Kalau ditakdirkan mada menjadi satu isim yang tersusun dari dua kata. Sudah paham? Dipahami ini? Paham gak ini? Jadi bukan lagi dua kata di situ, tapi jadi berapa kata? Satu kata. Sudah paham gak ini? Paham ini? Jadi dengan syarat ini ma isim isim. Kalau ma isim istifham, ya, da isim mausul, sudah butuh sila dan a, ai. Tapi kalau ma da sudah jadi satu isim istifham, bukan lagi isim mausul danya, maka tidak butuh pada apa? A. Jelas ini syaratnya. Syaratnya. Iya. Selesai. Sudah? Sudah? Selesai? Siapa yang belum paham? Siapa yang belum paham? Jujur-jujur. Tidak apa-apa kita ulang. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, tidak selesai dulu ini. Yang penting paham. Siapa yang belum paham? Mubar panggil. Hah? Terjemahannya? Tetap. Mada sona'ata, apa yang kamu lakukan? Hah? Tapi dia tidak butuh lagi a'id, saudara. Terjemahannya masih tetap. Tapi dia mulgo, tidak beramal itu saja. Tak? Paham saudara? Mubah? Paham? Belum? Ahmad? Paham? Yakin? Yakin? Siapa yang belum? Siapa yang belum? Kasih tahu memang? Afdal? Apa? Adalah. Paham? Yang buah malu-malu. Lalu apa? Betul Palu. Nah, jangan sampai nanti pulang di Palu baru dia bilang saya tidak paham ini dulu. Selesai ya? Selesai. Alhamdulillah. Qala al-Mu'allif rahimahullah ta'ala sekarang silatul mausul. Isi mausul semuanya selesai. Sekarang tinggal bahas silah sama a'id. Ya, kita bahas silah sama a'id. Kata beliau rahimahullah ta'ala silatul mausul, silah mausul. Wa taftakirul mausulat kulluha. Dan al-mausulat seluruhnya, isi mausul seluruhnya, baik dia mausul nas atau mausul apa? Mustarok. Taftakiru butuh. Ila silatin kepada silah. Tahu silah ya? Sudah saya gambarkan dulu. Bisa jumlah ismiyah, bisa jumlah apa? Fi'iliyah. Bisa juga sibuhul jumlah. Dorob atau jer? Majrur. Butuh kepada silah. Mutaakhirotin anha. Yang diakhirkan darinya. Namanya sila itu terletak setelah isim mausul. Paham ini? Yang diakhirkan maksudnya setelahnya. Wa a'id. Dan dia butuh kepada siapa? A'id. Paham ini? Siapa dulu a'id yang saya jelaskan? Domi. Sekarang kita lihat. Wasilah jumlatun au sibuhuha. Masya Allah. Sila itu bisa jumlah, bisa juga apa? Sibuhul jumlah. Paham ini? Lihat. Fal jumlah ma tarakkaba min. Langsung saja. Jumlah apa yang tersusun dari jumlah ma tarakkaba. Tarakkaba wazan tafa'ala. Maknanya hasil dari pekerjaan. Makanya terjemahkan apa di sini? Ma tarakkaba min. Apa yang tersusun dari fi'lin wa fa'il. Ini namanya jumlah apa nanti? Jumlah apa ini? Fi'liyah. Nah, contoh. Ja'al ladhi qama abuhu. Mana sila? Mana sila? Ha? Apa? Qama abu. Mana a'id? Hu. Jelas ya? Wa qawli ta'ala alhamdulillahi alladhi sadaqona wa'adahu. Mana sila? Sadaqona wa'adahu. Jelas itu? Jelas ya? Itu sila. Berupa jumlah apa itu? Jumlah apa ini? Fi'liyah. Au min mubtada'in wa khobarin. Atau jumlah dari mubtada dan khobar. Yaitu jumlah ismi. Ismiyah. Antum kasih keterangan sedikit lah. Tadi fi'il fa'il maksudnya ay jumlah fi'liyah. Mubtada wa khobar maksudnya jumlah apa? Ismiyah. Nah? Tulis sedikit. Jangan goyang-goyang kepala saja. Masa? Iya. Nanti sebentar itu lupa goyang kepala setelah goyang kaki. Setelah main takraw hilang semua itu. Nah, setengah mati diingat kembali. Tulis memang. Hafalan itu pengkhianat. Saat dibutuhkan tidak muncul-muncul. Jelas ya? Nah, contoh ja'al ladhi abuhu qa'imun. Mana sila? Mana sila? Abuhu qa'imun. Wa qawlihi ta'ala alladhi hum fihi mukhtalifun. Mana sila? Hah? Hum fihi mukhtalifun. Hah? Dan aslinya ini hum mukhtalifuna fi. Paham aslinya? Paham. Jadi silanya itu adalah jumlah apa ini? Jumlah apa ini? Ismiyah. Mana mubtada itu? Hum. Khobarnya mana? Khobarnya mana? Mukhtalifun. Karena fihi itu jumlah jar majrur dikedepankan dari mukhtalifun. Aslinya hum mukhtalifuna fihi. Paham ya? Wasibuhul jumlah dan sibuhul jumlah, tapi beliau bilang di sini salah satu asya ada tiga, karena ada dorob, ada jar majrur, ditambah lagi tadi isim fa'il sama isim maf'ul yang menjadi silanya siapa? Yang menjadi silanya siapa? Al. Itu maksudnya kenapa jadi tiga. Dipahami ini? Kenapa jadi tiga? Jelas ini? Belakang katakan. Ahaduha salah satunya ad-dorob. Dorof. Kata menunjukkan atas waktu atau? Kata menunjukkan atas waktu atau? Tempat. Nah, ja'ani alladhi indak. Mana dorof? Indak. Wa qawlihi ta'ala ma indakum yanfadu. Man dia? Mana isi mausulnya ini? Mana isi mausulnya? Ma. Paham kan? Watani yang kedua, al-jar wal majrur. Yang menjadi sila adalah jar, penjarnya, huruf jar, wal majrur, dan yang dijarnya. Nah, ja'alladhi fiddari. Mana jar? Sila? Fiddari. Wa qulu ta'ala wa alqat ma fiha. Mana dia? Fiha. Ha? Fiha. Isim mausulnya mana? Ma. Ma. Pa, silanya mana? Silanya mana? Fiha. Paham kan? Paham kan ini? Selesai. Kemudian perhatikan baik-baik. Wa ta'allaqu ad-dharfu. Sebagaimana dulu pembahasan, kalau dia menjadi khobar, maka kan dia terkait dengan sesuatu yang dihilangkan. Belum bilang wa ta'allaqu ad-dharfu wal jar wal majrur idza waqa'a silatan bi fi'ilin mahdhuf wujuban. Dan terkait, terikat, ta'alluq, punya hubungan yang beramal padanya, itu maksudnya ta'alluq. Paham? Ya? Ad-dharb dan jar majrur, dharb dan jar majrur. Idza waqa'a, kalau keduanya terletak silatan sebagai sila, kalau keduanya terletak sebagai sila, kalau keduanya menjadi sila, boleh juga. Paham, Ben? Menjadi sila mausul, apa yang terjadi? Maka pasti ya ta'allaku bifi'ilin. Bifi'ilin ini terkait dengan ya ta'allaku tadi. Terikat dengan fi'il. Mahdhuf wujuban. Yang dihilangkan secara apa? Wajib. Takdiruhu istaqorro. Takdirnya apa? Istaqorro. Ini bedanya dengan dulu kalau khobar. Kalau khobar antum bilang mustaqirun isim. Kan asal daripada isim. Khobar adalah isim. Sementara kalau dia mausul, asalnya adalah fi'il. Maka takdirnya apa? Istaqorro. Fi'il madi. Kalau mustaqirun apa berarti? Fi'il madi atau isim apa? Isim apa nih? Mustaqirun. Isim apa itu mustaqirun? Hah? Isim fa'il. Kalau dapat mim di doma, sebelum terakhir di kasro, isim fa'il. Otomatis itu. Paham kan? Selesai. Sudah paham ini ta'aluk? Sebab berarti pasti ada sesuatu yang dihilangkan. Yang mana sesuatu itulah yang menjadi silatul mausul. Bukan isim dorof atau jar majrurnya. Nah, kan antum. Kalau katakan begini tadi. Ja'a alladhi fiddari. Misalnya. Ja'a alladhi fiddari. Sebenarnya ini jumlahnya. Ja'a alladhi stakorro. Ya. Fi addari. Dipaham ini? Silanya mana sebenarnya? Silanya. Ini bukan ini. Karena ini tidak bisa jadi sila, ini cuma alamat kalau ada sila yang dihilangkan. Paham? Sama dengan yang tadi antum katakan, ma'indakum. Ya? Ma'indakum. Dipahamin? Apa yang di sisi kalian? Bukan begitu terjemahannya. Apa yang ada di sisi kalian? Kan ada dihilangkan ini. Aslinya apa? Ma'istakor, mastakorro. Indakum. Apa yang ada di sisi kalian? Paham terjemahannya? Karena ketika diterjemah, ini dimunculkan. Dipaham? Ingat, ini dihilangkan wujuban, artinya pasti ada. Pasti ada, tapi dihilang? Dihilangkan. Dipaham ini? Dipaham ini? Paham kan? Paham atau belum? Inilah ta'aluk namanya. Ini ta'aluk namanya. Maksudnya, yang beramal kepada jar majrur, yang beramal kepada dorob adalah istaqorro. Karena kalau ada dorob dan jar majrur pasti ada amilnya, ada penyakitnya, tapi penyakitnya dihilangkan. Sudah paham ini? Jadi sebenarnya bukan dia yang menjadi sila, karena dia sendiri tidak punya domir. Lihat fiddari. Paham? Indakum. Dan domir kembali kepada siapa? Isim mausul. Domir itu ada di mana? Ada di istaqorro. Dipaham ini? Domir mustatir yang kembali kepada isim mausul. Jelas? Jelas ini? Alhamdulillah. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, kalau itu selesai, wasal itu yang ketiga. Yang ketiga yang menjadi sibul jumlah adalah as-sifatus soriha. Sifat yang jelas. Maksudnya? Al-muradu biha ismul fa'il wasmu maf'ul. Maksudnya disini adalah isim fa'il atau isim maf'ul yang tadi itu. Wa takhtassu bil alif wal lam kama taqaddama, tapi ini khusus untuk alif dan lam sebagaimana yang telah lewat, karena memang Tidak bisa antum katakan begini. Tidak bisa begini. Al-fida. Bisa enggak? Ja'a. Ja'a al-fida. Bisa enggak? Ja'a al-fida. Bisa enggak? Bisa enggak? Ja'a al-indak. Bisa enggak? Ja'a al-indak. Bisa? Tidak bisa. Paham artinya? Paham? Artinya ini. Al. Kemudian isim fa'il dan isim maf'ul itu sila. Isim fa'il dan isim maf'ul sila. Khusus untuk siapa? Khusus untuk siapa? Al saja. Paham? Karena dia tidak bisa al masuk pada jar majrur. Tidak bisa al masuk pada siapa? Dharab. Dipahami ini? Dipahami ini? Alhamdulillah. Selesai kan? Wal a'id, sekarang a'id, al-a'id. A'id. Kan a'id gampang kan? Apa itu a'id? Domir, lihat. Wal a'idu, a'id adalah domirun mutabikun lil mausul. Dia adalah sebenarnya domir yang sesuai dengan isim mausulnya. Artinya kalau satu-satu, dua-dua, tiga-tiga sesuai. Mudakar-mudakar, mu'annas? Mu'annas. Jelas ini? Fil ifrod yang sesuai dengan mausul fil ifrod dalam ifrodnya watadniyah dua mutananya wal jamak jamanya watadkir mudakarnya watanit muannasnya kama taqaddama fil amsilatil madkurah sebagaimana telah lewat dalam contoh-contoh yang disebutkan ya sudah disebutkan semua contohnya jelas ya kemudian kata baru wa qad yuhdafu ingat nama a'id domir itu kadang dihilangkan ingat bukan mustatir. Tapi dia bilang apa? Yuhdafu mahdhuf. Kadang dihilangkan, bukan disembunyikan. Karena beda hilang sama sembunyi. Paham gak ini? Ingat, dhamir mustatir hanya pada rofa saja. Ya, yang lainnya dibilang mahdhuf kalau ada yang dihilangkan. Contoh, lananzi'anna nah. Contoh kata beliau, lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum ashadd. Coba antum perhatikan asyaddu. Itu asyaddu. Ayyuhum asyaddu. Hum asyaddu. Paham? Itu kan silah. Silahnya siapa? Silahnya ay. Mana a'id yang kembali ke ay? Mahdhuf. Ini takdirnya apa? Ay yaitu alladhi huwa asyadd. Paham gak ini? Ada buah yang dihilangkan. Bukan mustatir, tidak sembunyi di mana, tapi memang dia dihilangkan. Kadang, ingat, yang penting begini keyakinan anda. Namanya ada isim mausul, pasti ada siapa? Silah dan siapa? A'id. Kalau ada dilapat, langsung tunjuk batang hidungnya. Dipahami? Kalau tidak ada, antum bilang apa? Antum bilang apa? Oh, mahdhuf. Paham kan? Selesai. Lihat lagi. Waya'lamuna. Waya'lamu ma tusirruna. Wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Contoh perhatikan itu tusirrun. Ada a'id? Kan ini tusirrun ini silah. Mana a'id? Mahdhuf. Paham? Wa ma tu'linun. Lihat ai alladhi tusirrunahu. Ada hu di belakang na itu. Paham kan? Walladhi tu'linunahu. Dipahami ini? Wa nah dan contoh wayasrubuna mimma tasrubuna ai minalladzi tasrubuna minhu sebenarnya setelah tasrubun ada apa kata minhu kenapa beliau contohkan tiga itu yaitu beliau ingin mengatakan bahwa lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum asad artinya a'id bisa marfu yang dihilangkan a'id yang dihilangkan bisa apa marfu. Contohnya ini, lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum asyad. Ada huwa asyad. Kan marfu. Bisa juga mansub. Contoh, wa ya'lamu ma tusirrunahu. Tusirrunahu wa tu'linunahu. Itu apa itu? Mansub atau marfu? Mansub karena tusirrun fi'il fa'il. Setelahnya adalah maf'ulun bi. Bisa juga majrur. Seperti ini, wa yasrubuna mimma tasrubuna min Bisa apa ini? Majrur. Paham pembuktiannya? Jelas ini? Alhamdulillah. Sudah selesai untuk sementara. Insyaallah kita lanjutkan besok, dan besok sudah bisa masuk bab marfu'at.